Bupati Kabupaten Curanmor. Ada apa kabar ya? Ye, dulur nang kok teka ye. Ye. Aduh, Jan, Jan. Bupati Kabupaten Curanmor dolan, Jan, Jan. Umay kaya umay Nabi Soleman ge ya. Keramik kudu gawe kang kata ya kan. Wong ngisoran naulane. Ane bakar buru sama barang. Mengumah kok mata kuatuk-kuatuk nyolah Jan bangun-bangun kok ya kayak anu sekarang kayak gini sore dan sekarang ini pakai apa barang itu nih Jan maklong-maklong temen gini ya umay ya. Assalamualaikum Bupati Curanmor. Hei, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, oke. Alhamdulillah, oke. Akhirnya tekan ya, Kang. Mari ini, Kang. Aduh, ini nunggu-nunggu nih, kira minggu ini, ya. Karena emang pengen mau kopi narak, lagi lah, umay ini, Kang. Ish, top banget, yakin, umay ini, teman-teman. Top banget, yakin. Ujar-ujar, kok, pengen nanya, uli pamer, umay ini, ngetan-ngetan ini, paling sugi, ternyata, ini, lebih sugi, maning, ya. Umay, jangan orang patut, teman-teman, yakin, Kang. Teman-teman, lah. Keramiknya kang kaca, kayaknya 10 mili, kayaknya kacanya, ya. Orang naik wakana buruset. Waduh, top banget yakin kang, top banget temenan. Umat dubur banget maning temenan. Kayaknya tak sawang-sawang kan. Misalkan tambah 2 meter maning sambung karo genter utama karo pring temenan. Bisa nyogroki langit kayaknya kang, burban temenan yakin. Orang patuh trika temenan. Kemana ngerti kesawang-sawang kayak garasi mobil erika kang, kayak terminal temenan yakin. Anak bis kumpul ada sangkutan kota, anak abeh. Oh, tengahnya erika lebih sugi kang nyong ya. Ujarku nyong lenggapi mas paling sugi nang dunia gini malah nasi lebih sugi maning. Bisa-bisakan erika mau kan ukur bupati nangkene bok. Erika mau kan ukur dari bupati cok nangkene orang apa-apa maning bok. Tapi jantainya erika lenggapi umat jantem menan yakin kang. Kepriwe-kepriwean ku jane kang. Kepriwean jane diwaren jajal lah. Ini diwaren jajal lah. Ujarku nyong kalau erika mau pada bupati nek. Tapi erika lebih sugi priwe caranya sih kang. Ayo geng-geng ini kanan nih. Rika winginane oleh korupsi duit pembangunan PLTU pembangkit listrik tenaga udut pirang persen? 20%. Dana perbaikan jalan pirang persen? 10%. Iya ini sih tak warain anyol kanda nih ini. Rika meruah Rika kang kene gitu ya. Kenang belakana belalor kayak ya. Kena bendungan kayak kang. Bendungan sih digawe menkon bisa nampung banyu angker musim udan. Jadi gua ngerti ting mangsane udan gede pisan. Kabupaten Curanmor sorona daerah banjir maning. Mereka berapa-apa kayak bendungan kayak jambu banget kayak ya. Bendungan? Sengde? Kaya, bendungan. Sengde? Kaya, belalor kaya duh. Jangan masa orang berusia. Udah sengde mau kan apa-apa orang kok ya? Ish, orang apa-apa. Orang apa-apa, nanti sih bendungannya. Hahaha, gue. Bendungannya nang enak kabe. 100% bir, belum kemarin nyokap gue. Lah bendungan-bendungan teman buar banjir ngantek orang jadi tulungi babar pelukas buar urusan yang orang runan kamu jadi bupati kok kapan maning sih. Curanmor pencurian sepeda motor. Ih salah. Curahan perasaan dan humor.